Kemarin aku diajak ayahku ke Danau Toba. Bagus gak? Bagus. Ada ombaknya? Ada. Aku juga pernah ke sana, tapi waktu itu masih bersih dan masih bagus sekali. Terus sekarang udah kotor, udah kena polusi. Sayang Danau Seindah itu jadi kotor sekarang. Lihatlah di sana merpati bercanda di sela-sela hijau daun-daunan. Lihatlah di sini di antara nurani tersembul senyum sekuntum melati.